Kembali saudara, kembali. Yang satu ini tetap cantik Indonesia. The Rosa, ini rekod. Hana Monina. Cinta yang berawal bahagia. Diva. Berakhir dengan penuh luka. Sanosa. Ketika hati kau hianati, kau merubah cintaku jadi benci. Benci benar-benar cinta, coy. Betul. Ini rekod buatan The Rosa.